Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. At-tahdhir wal ighra. Pembahasan tentang at-tahdhir dan al-ighra. Qala Ibnu Malik rahimahullah, iyyaka wasyar wa nahwahu dasab muhaddirun bimastitar wajib. Contoh iyyaka wasyar dan yang semisalnya, dinasab untuk menunjukkan tahdir dengan membuang amil yang wajib disembunyikan. Wadunaat fi dalian wadunaat fin dalian subwama siwahu satr fi'lihi la yalzama. Tanpa kurf atau nisbahkan iya dan apa yang selainnya wajib menutup atau menyembunyikan fi'ilnya. Ila ma'al adfi awit taqrari kadhighama dhighama yadassari. Kecuali bersama dengan ataf atau pengulangan seperti adhighama adhighama yadassari. Wasada iyaya wa iyahu asyad wa ansabilil qasdi man qasan tabad. Jarang menggunakan lafad iyaya dan lebih jarang lagi menggunakan lafad iyahu. Dan untuk tujuan mengkiaskannya intabat, hal itu tidak mungkin. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala muran bihi fi kulli ma qad fussila. Seperti hukum tahdir, selain menggunakan lafaz iya, jadikan untuk iqra semua yang telah dirinci dalam bab tahdir. Taib, pembahasan tentang at-tahdir wal iqra. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tahdiru fil-lughah maknahu at-takhwifu. At-tahdhir menurut bahasa maknanya ialah at-takhwif, menakut-nakuti. Wa fil istilahi huwa nasbul ismi fi fi'lin mahdhufin yufidu at-tanbiha wa at-tahdhira ala amrin makruhin liyatajannabahu nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin yufidu tanbiha wa tahdhira ala amrin makruhin liyatajannabahu nahu iyyaka wasyarr tahdhir menurut istilah ialah menasabkan isim dengan membuang fi'il yang menunjukkan makna tanbih atau tahdhir terhadap perkara yang tidak disukai agar menjauhinya. Contoh iyyaka wasyarr, wajib bagimu meninggalkan kejelekan atau berhati-hatilah dari kejelekan. Naam. Fa'iyyaka mansubun bifi'lin mudmarin wujuban wa taqdiru ukhaddiru na'am iyyaka ini

menjadi khobar dari mubtada yang dibuat. Contoh al-asadu, al-asadu. Ai hadza al-asadu. Naam. Al-asadu khobar, mubtada-nya wajib dibuang, akhirnya ialah hadza. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-ighra'u في اللغة maknahu al-ilzam al-ighra' menurut bahasa maknanya ialah al-ilzam, mewajibkan, mengharuskan. Wa fil istilahi nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin yufidu targhiba al-mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Nasbul ismi bifi'lin mahdufin yufidu targhiba al-mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Nahu al-ijtihada, al-ijtihada